Dan bulan mengambang, ungguk menunggu-nunggu, kekasih belum pulang. Wahai oh bunga, sabarlah jangan kau, jangan lekas merajuk, nanti kau lekas tua. Di satu masa nanti, ungu hatinya senang, kasih di nanti-nanti, akhirnya pasti datang. Bukan bulan mengambang, ungguk menunggu-nunggu, kekasih belum pulang. Wahai oh bunga, sabarlah jangan kau, jangan lekas merajuk, nanti kau lekas tua. Di satu masa nanti, ungu hatinya senang, pasti datang.